Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, sebelum kita melanjutkan tafsir ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah, saya bacakan dari kitab As-Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul terkait dengan ayat yang sudah kita lewati. Naam. Wa'tul buyuta min abwabiha. Terkait dengan ayat ini, adapun ayat sebelumnya sudah kita singgung atau awal ayat yas'alunaka 'anil ahillah, ini tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan sebab turunnya ayat yas'alunaka 'anil ahillah. Adapun ayat waqtul buyuta min abwabiha disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muqbil rahimallahu taala dengan menyebutkan sanadnya, riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai kepada Al-Bara' bin Azib, demikian pula dari riwayat Imam Muslim. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, nazalat hadhihi al-ayatu fina, ayat ini turun terkait dengan kami. Kanat al-ansaru, dahulu orang-orang Ansar, idza hajju faja'u, tatkala mereka haji kemudian tiba, yakni pulang ke rumah mereka, lam yadkhulu min qibali abwabi buyutihim, mereka kaum Ansar tidak masuk ke dalam rumah-rumah mereka melalui pintu-pintu rumahnya. Lam yadkhulu min qibali abwabi buyutihim, walakin min zuhuriha, namun mereka masuk ke rumah-rumah mereka lewat belakang. Faja'a rajulun minal ansar, kemudian datang seorang lelaki dari kalangan ansar. Fadakhala min qibali babih, dia masuk melalui pintu rumahnya. Faka'annahu uyyira bidhalik, seakan-akan dia dicela, dikunjingi dan dianggap itu adalah kesalahan besar. Fanazalat, maka turunlah ayat walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha, ini yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu kisahnya. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, beliau sebutkan sanadnya hingga sampai kepada Jabir bin Abdillah, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala sampai kepada Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kanat Quraisyun yud'auna al-humsa, dahulu orang-orang Quraisy dijuluki al-humsa. Al-humsa ini jamak dari al-ahmas. Mengapa mereka dinamakan dengan al-humsa? Sammu atau summu humsan li'annahum tahammasu fi dinihim ay tashaddadu. Orang-orang Quraisy dijuluki dengan al-humus karena mereka bersifat tahammasu fi dinihim ay tashaddadu, bersikap keras ya di dalam beragama. Kata Jabir, wa kanu yadkhuluna minal abwabi fil ihram, dahulu orang-orang Quraisy masuk ke rumah-rumah mereka minal abwabi fil ihram. Ini masuk rumah-rumah mereka melalui pintu-pintu, pintu depan setelah ihram. Wa kanatil ansar, sementara orang-orang ansar wasairul arabi dan seluruh bangsa Arab, la yadkhuluna minal abwabi fil ihram, tidak masuk melalui pintu-pintu rumah mereka setelah ihram. Fabainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bustanin, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di suatu kebun, fa kharaja min babihi, beliau keluar melalui pintu kebun tersebut. Wa kharaja ma'ahu Qutayyah ibnu Amir al-Ansari. Ya, tadi disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang dalam riwayat Hakim ditegaskan, ya. Dan keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Qutayyah ibnu Amir al-Ansari. Berbeda dengan kaum Ansar yang lainnya. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Qutayyata ibn Amir rajulun fajir. Dikomentari oleh sahabat yang lain, wahai Rasulullah, sesungguhnya Qutayyah ibn Amir itu lelaki yang fajir, berbuat dosa. Dari sini bisa dibawakan maksudnya apa ini, faja'a rajulun minal ansar. Dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan rajul. Naam, dalam riwayat Hakim disebutkan namanya Qutayyah ibn Amir al-Ansari. Naam. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Quraisy, sudah kita ketahui bahwasanya Quraisy yud'auna al-Humsa, dikenal sebagai orang yang berpegang teguh dengan agama. Innahu kharaja ma'aka minal bab, sesungguhnya dia keluar bersamamu dari pintu, yakni sesuai dengan apa yang engkau lakukan menyelisihi orang-orang Ansar. Faqala, ma hamalaka ala dzalik, kata Nabi bertanya kepada Qutayyah, apa yang menjadi motivasi bagimu untuk berbuat demikian. Qala, ra'aituka fa'alta fa fa'altu kama fa'alta, aku melihatmu berbuat demikian maka aku pun berbuat seperti apa yang engkau perbuat. Faqala inni ahmasiyun, kata Nabi, aku adalah ahmasi, ini orang yang berpegang teguh dengan agama. Qala inna dini wa dinuka, sesungguhnya agamaku, agamamu juga, kata Qutayyah, agamaku, amalanku, ya amalanmu juga, sama, enggak ada bedanya. Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah turunkan firman-Nya, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Naam. Ini hadis, dua hadis yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat wa'tul buyuta min abwabiha. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan perintah untuk memerangi kaum musyrikin tatkala kaum muslimin sudah memiliki kekuatan. Qala, thumma qala Allahu azza wa jal, asyahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. قال المفسر رحمه الله تعالى, قِتَالُكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لِلْمُشْرِكِينَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ الْقِتَالَ فِيهِ huwa jazaa'un liqitalihim lakum fi syahril haram. Ayatnya mengatakan apa? Asyahrul haramu bisyahril haram. Peperangan yang kalian lakukan untuk menaklukkan kaum musyrikin di bulan yang Allah haramkan peperangan padanya, Asyhur al-Hurum, mencakup apa? Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Naam. Peperangan yang kalian lakukan untuk menaklukkan kaum musyrikin pada bulan yang Allah haramkan untuk berperang padanya, itu merupakan jazaun, balasan terhadap peperangan yang mereka lakukan untuk menaklukkan kalian pada bulan haram. Ini sebagai balasan mereka memulai Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun membalasnya. Qala walladhi ya'tadi 'ala ma harrama Allah min al-makani waz-zaman. Ini siapapun yang ya'tadi melampaui batas, melanggar apa yang Allah haramkan berupa tempat dan waktu. Kaum musyrikin melanggar dahulu. Ya, melanggar peraturan Allah tidak boleh berperang pada bulan-bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, Rajab. Mereka melanggar peraturan ini. Demikian juga sebelumnya, ya, mereka melanggar peraturan tempat tidak bolehnya berperang di Masjidil Haram. Naam. Kemudian mereka lakukan, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka. Itu makan tempat. Qala yu'aqabu bimitsli ma fi'lihi, bimitsli fi'lihi. Maka orang tersebut diperlakukan, dibalas dengan perbuatan yang semisal dengan perbuatannya. Memerangi kaum muslimin di bulan haram, maka mereka pun diperangi pada bulan haram juga. Wa min jinsi amalihi, dan dibalas dengan jenis amalan mereka. Apa amalan mereka? Memerangi kaum muslimin di bulan haram. Qala fa man i'tada 'alaykum bil qitali aw ghairihi fa anzilu bihi 'uqubatan mumatsalatan li jinayatihi. Maka siapapun yang menzalimi kalian, melampaui batas, melakukan penganiayaan terhadap kalian bil qital, dengan cara berperang, memerangi, aw ghairihi, atau yang lainnya, fa anzilu bihi uqubatan, maka turunkan, na'am, perlakukan bagi orang tersebut uqubatan sebagai bentuk balasan, mumatsalatan yang serupa li jinayatihi, yang serupa dengan perbuatan zalim yang dia lakukan. Ini diperbolehkan bagi seorang untuk membalas. Qala wala junaha alaikum fi dzalik. Tidak ada dosa bagi kalian terhadap perbuatan itu, enggak ada. Kalian tidak berdosa mengapa? Karena membalas kezaliman yang kalian dapatkan. Li'annahum humul badi'una bil 'udwani, karena mereka yang memulai permusuhan tersebut. Mereka yang memulai kezaliman tersebut. Qala wa khafu Allah fala tatajawazu al-mumatsalata fil 'uqubah. Kemudian Allah ingatkan, boleh bagi kalian untuk membalas, silahkan dibalas dengan balasan yang setimpal, yang setara. Kemudian Allah mengatakan wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wa khafu Allah, takutlah kepada Allah, janganlah kalian melampaui al-mumatsalah, batasan yang semisal di dalam memberikan balasan. Jangan melebihi batas. Ya. Kalau diperlakukan suatu kezaliman levelnya 8, ya balas dengan 8, jangan 9. Gitu. Jangan melampaui batas kezaliman yang mereka lakukan. Kalau melampaui batasannya, maka terjatuh kepada kezaliman yang lain. Ini. Fa'in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Jika kalian dizalimi, maka balaslah kezaliman tersebut dengan kezaliman, yakni balasan yang setara. Naam. Qala wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'alladzina yattaqunahu wa yuti'unahu bi'ada'i fara'idihi wa tajannubi maharimihi. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang takut kepadanya serta orang-orang yang menaatinya. Bagaimana bentuk ketakwaan dan taat kepada Allah? Dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Al-ma'iyah, kebersamaan yang di situ mengandung unsur an-nasr, ya, pertolongan, taufik dan semisalnya. Thumma qala Allahu azza wa jal, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha innallaha yuhibbul muhsinin. InsyaAllah nanti kita bacakan sebab turunnya ayat ini. Kita baca dulu tafsirnya. Qala al-mufassiru rahimahullah ta'ala, wa anfiku wastamirru ayyuhal mu'minun fi infaqil amwali linusrati dinillahi ta'ala. Di sini ditafsirkan dengan tafsiran istamirru, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan nahwu bahwasanya makna fi'il amr talab husul al-ma'muru bih, talab al-husul al-ma'muru bih, yakni yang dinamakan dengan fi'il amr mewujudkan sesuatu yang diinginkan yang belum terjadi. Atau makna dari fi'il amr itu adalah istimrar, yakni melanjutkan sesuatu yang sudah ada. Seperti misalnya dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Ya. Bukan berarti bahwasanya Nabi SAW tidak bertakwa sebelum itu. Nah, sehingga ditafsirkan, kalau anda melihat dalam penafsiran, yaitu perintah Allah kepada nabinya untuk senantiasa bertakwa. Sebelumnya sudah bertakwa, kemudian diperintahkan untuk istimrar terus-menerus di dalam ketakwaan. Nah, demikian juga hal ini disebutkan terkait dengan kaum muslimin, kaum mukminin. Karena mereka di antara sifatnya adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam tafsir ini wastamirru. Qala al-mufassiru rahimahullah ta'ala, terus meneruslah kalian wahai kaum mukminin di dalam menginfakkan harta benda kalian untuk menolong agama Allah. Wa anfiku fi sabilillah. Qala wal jihadi fi sabilih. Demikian pula terus meneruslah kalian di dalam berjihad di jalan Allah. Kita melihat tafsir pertama, terus-menerus berinfak, menginfakkan harta benda untuk menolong agama Allah. Yang kedua, berjihad di jalan Allah. Qala wala tatawaqqu wala tuqi'u anfusakum fil mahaliki. Dan janganlah kalian menjerumuskan jiwa-jiwa kalian ke dalam kebinasaan-kebinasaan. Bagaimana bentuknya? Bitarkil jihadi fi sabilillah wa adamil infaqi fi. Bagaimana bentuk seseorang membinasakan dirinya sendiri dengan meninggalkan jihad di jalan Allah dan tidak menginfakkan harta bendanya di dalam berjihad membela agama Allah. Qala wa ahsinu fil infaqi wa ta'ah. Dan berbuatlah ihsan. Ihsan di sini mencakup ihsan qawli wa ihsan al-fi'li. Ihsan di dalam ucapan, dia berinfak disertai dengan ucapan yang baik. Dia berinfak meninggalkan ucapan-ucapan yang menyakitkan orang yang diberikan infak. Demikian pula meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Karena selain kita dituntut untuk berlaku baik di dalam berinfak, demikian juga kita dituntut untuk berupaya bagaimana nafkah, infak yang kita keluarkan itu tidak batal. Agar infak yang kita keluarkan tidak batal, baik dengan man menyebut-nyebutnya sebagai bentuk kebanggaan, ya, pamer, ataukah dengan adza, dengan mengganggu orang yang diberikan infak kepadanya. Disebutkan dalam suatu bait syair, idzal judu lam yurzaq khulasan minal adza falal ma falal hamdu maqsuban walal malu baqiya. Jika sikap kedermawanan, idzal judu lam yurzaq khulasan minal adza falal hamdu maqsuban walal malu baqiya. Kalau seorang yang diberikan sifat ataupun upaya dermawan, jika kedermawanan tidak disertai dengan khulason minal adza, membersihkan dirinya dari gangguan terhadap orang yang diberikan infak, nah, maka falal hamdu maksuban, dia tidak akan mendapatkan pujian oleh Allah ataupun manusia. Walal malu baqiya, demikian pula hartanya tidak tersisa lagi, dengan sebab adziyah yang dia lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 262, ya ayyuhal alladzina yunfikuna amma lahum fi sabilillah thumma la yusfi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Di sini terdapat adab bagi orang yang berinfak, bersedekah, baik kepada perorangan ataupun kepada lembaga ataupun kepada kegiatan-kegiatan yang di situ terdapat unsur jihad fi sabilillah, menolong agama Allah, maka hendaklah memperhatikan adab demikian, tidak disertai dengan man menyebut-nyebutnya sebagai bentuk kebanggaan ataukah disertai dengan mengganggu orang yang diberikan infak tersebut. Qala wa ahsinu fil infaqi watta'ati, dan berbuatlah ihsan di dalam berinfak dan melakukan ketaatan. Mencakup pula na'am ihsan kepada Allah, yakni dia berinfak dari harta yang terbaik dari yang dia miliki. Demikian pula dengan qalbu yang terbaik, ikhlas karena Allah. Dan juga termasuk ihsan terhadap makhluk. Tadi sudah kita singgung, tatkala dia memberi disertai dengan ucapan yang baik, demikian pula ditunjukkan dengan tasarruf perbuatan yang baik pula, dan tidak disertai dengan ucapan setelahnya ataupun perbuatan mengganggu orang yang diberikan infak tersebut. Wa ahsinu fil infaqi watta'ati waj'alu 'amalakum kullahu khalisan liwajihillahi ta'ala. Dan jadikan seluruh amalan kalian, amalan qalbu, amalan lisan, amalan anggota badan, semuanya khalisan murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbu ahlal ikhlasi wal ihsan. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang memiliki keikhlasan dan berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Allah ataupun ihsan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar, na'am, surat Al-Baqarah ayat 195. Kita sebutkan sebab turunnya ayat ini, sehingga dari situ kita memahami sesuai dengan apa yang disebutkan dalam tafsir tadi, mengapa disebutkan makna wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Di sini apa maksudnya? Ya, ini tidak berjihad di jalan Allah, tidak pula berinfak, mengeluarkan, menginfakkan harta bendanya untuk membela agama Allah. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muqbil Ibn Hadi rahimahullah ta'ala, riwayat yang beliau bawakan dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddathana Ishaq qala akhbarana An-Nadhr qala haddathana Syu'bah an Sulaiman qala sami'tu Aba Wa'il an Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah qala nazalat fin nafaqah. Kata Hudzaifah, ayat ini turun terkait dengan nafkah. Tadi sudah disebutkan, yaitu apa? Ya, berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Hudzaifah, nazalat fi an-nafaqah. Kemudian di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi beliau sebutkan jalannya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, qala haddatsana 'Abd bin Humayd qala haddatsana Ad-Dhahhak ibnu Makhlad an Haywah ibn Shuraih an Yazid ibn Abi Habib an Aslam Abi Imran At-Tujibi qala kunna bi Madinatir Rum. Dahulu kata Aslam Abu Imran At-Tujibi, dahulu kami di kota Rum. Fa'akhraju ilayna soffan aziman minar Rum. Kemudian keluar di hadapan kami, yakni pasukan Rum, dalam jumlah yang sangat banyak. Soffan aziman, dikeluarkan oleh mereka pasukan yang sangat banyak. Fa'akhraja ilayna minal muslimin mithluhum au akfar. Kata beliau, maka keluar pula dari kami barisan kaum muslimin sejumlah mereka atau lebih. Wa ala ahli Misr Uqbah ibn Amir. Ahli Misr dipimpin oleh, di dalamnya terdapat Uqbah bin Amir. Wa ala al-jama'ati Fadalah ibn Ubaid. Di tengah-tengah pasukan tersebut terdapat Fadalah bin Ubaid. Fahamala rajulun minal muslimin ala saffi ar-rum hatta dakhala fi. Maka salah seorang dari tentara kaum muslimin masuk ke barisan pasukan Rum. Fasahan nasu, maka manusia berteriak. Wa qalu, mereka mengatakan, subhanallah yulqi biyadaihi ila tahlukah. Orang tersebut telah melemparkan dirinya untuk, yakni orang tersebut telah melemparkan dirinya untuk binasa, bunuh diri maksudnya. Faqama Abu Ayyub Al-Ansari, maka Abu Ayyub berdiri. Faqala, dia pun mengatakan, ya ayyuhan nas. Ini pentingnya pemahaman salaf di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Ya. Mereka masih dekat dengan Qurun Al-Mufaddalah. Masih ada sebagian sahabat Nabi. Diluruskan oleh seorang sahabat. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum tata'awwaluna hadihil ayata. Sesungguhnya kalian menta'wil, menafsirkan ayat ini, hadat ta'wil, tafsir semacam itu. Wa innama unzilat hadihil ayatu fina ma'syaral ansar. Sesungguhnya ayat ini turun terkait dengan kami, kaum Ansar. Lamma a'azzallahu al-islama. Teguran yang sangat bagus dari beliau, sekaligus sebagai koreksi bagi kita semuanya. Lamma a'azzallahu al-islam, tatkala Allah menjayakan agama Islam, menjadi jaya. Ya, banyak orang yang masuk Islam. Wa kathura nasiruhu, dan banyak penolongnya. Sudah ini yang menolong, membela. Dahulu ketika zaman sebelum Nabi Hijrah, kaum muslimin diintimidasi, disiksa dan seterusnya, kemudian pindah ke Madinah, terjadi peperangan dan seterusnya, hingga Nabi berhasil membuka kota Mekah. Tatkala Allah menjayakan Islam dan banyak penolong agama Islam, faqala ba'duna li ba'din sirran duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari kami berbicara kepada yang lainnya sirron, rahasia, diam-diam. Ya. Duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak memberitahukan kepada Rasul. Inna amwalana qad dha'at. Sesungguhnya harta benda kita ya hampir hangus, rusak, terbengkalai. Inna amwalana qad dha'at. Nah, namanya manusia demikian, fitrahnya mencintai harta. Sesungguhnya harta benda kita sia-sia, tidak termanfaatkan dengan optimal. Wa inna Allah qad a'azzal islama wa kathura nasiruhu. Dan sesungguhnya Allah telah menjayakan agama Islam, mengangkat agama Islam. Dan telah banyak orang-orang yang menolong agama Islam. Kata sebagian dari sahabat, falau aqamna fi amwalina fa aslahna ma dha'a minha. Duhai, seandainya kita berupaya untuk mengolah, diolah, dikembangkan harta tersebut, pertanian, perniagaan dan semisalnya. Seandainya kita mengolah harta benda kita, fa aslahna ma dha'a minha, kemudian kita urusi sehingga bertambah banyak. Naam. Fa anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Beritanya enggak sampai kepada Nabi, akhirnya apa? Allah, jadi sifatnya rahasia, tidak diberitahukan kepada Nabi. Maka Allah pun menurunkan kepada nabinya. Ya. Menunjukkan bahwasanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya, ya, kemudian tidak ada pengingkaran dari Nabi, maka itu menjadi syariat. Satu contoh, ya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Di saat itu tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Yani hubungan suami istri, mengeluarkan mainannya di luar tempatnya, sementara dalam keadaan Al-Qur'an turun, yakni zaman nubuah, tidak ada pengingkaran, menunjukkan bolehnya. Kemudian perkara ini tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah ingkari, Allah luruskan. Terjadi dialog di antara para sahabat, sebagian mereka mengatakan demikian. Karena itu suatu kekeliruan, maka Allah turunkan firman-Nya. Fa anzalallahu ala nabiyhi yaruddu alaina ma qulna. Allah pun menurunkan kepada nabinya sebagai bentuk bantahan terhadap apa yang kami ucapkan. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan berinfaklah di jalan Allah, janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Fakanat at-tahlukatu, kata Abu Ayyub Al-Ansari, at-tahlukah, melemparkan diri pada kebinasaan, al-iqamata alal amwali wa islahiha wa tarkana al-ghazwa. Ini kata beliau, ya. Kebinasaan yang hakiki adalah seseorang sibuk mengurusi harta bendanya, sibuk mengembangbiakkan harta bendanya, dan meninggalkan jihad fi sabilillah. Kata beliau, fakanat at-tahlukatu al-iqamata alal amwali wa islahiha wa tarkana al-ghazwa. Yang dimaksud dengan tahlukah dalam ayat ini, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, kata beliau, sibuk mengurusi harta benda, ya, mengembangbiakkannya dan meninggalkan jihad di jalan Allah. Fama zala Abu Ayyub syakhisan fi sabilillah. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu terus menerus syakhisan berdiri tegak dalam berjihad di jalan Allah, hatta dufina bi ardi Rum, hingga beliau dimakamkan di negeri Rum. Ini nasihat penting bagi kita semuanya, bagaimana para sahabat Nabi di dalam mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengetahui suatu ilmu berupaya untuk diamalkan seoptimal mungkin. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari tadi terkait dengan nafkah, nazalat fin nafaqah, yakni tidak berinfak di jalan Allah. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi, ya, terkait dengan kesibukan seorang menyibukkan diri dengan harta, mengembangbiakkannya dan meninggalkan jihad. Kemudian riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Kabir, beliau mengatakan haddatsana Muhammad ibn Abdullah Al-Hadrami qala haddatsana Hudbah ibn Khalid qala haddatsana Hammad bin Salamah an Dawud ibn Abi Hind an Syu'bah an Abi Jabirah ibn Dhahhak. Kata Abi Jabirah bin Dhahhak, qala kana al-ansaru yatasaddaqun. Dahulu orang-orang Ansar bersedekah, wa yu'tuna ma syaa Allah. Kemudian mereka memberi harta benda masya Allah sangat banyak. Ini bersedekah, wa yu'tuna ma syaa Allah, mengeluarkan hartanya, memberikan infak sangat banyak. Fa asabadhum sanatun. Kalau tadi dalam keadaan apa? Sarok. Dalam keadaan lapang, kaya, banyak hartanya, bersedekah, melimpah. Fa asabadhum sanatun. Kemudian mereka mengalami paceklik dalam kondisi sempit. Fa amsaku. Maka mereka pun menahan diri, tidak berinfak, tidak bersedekah. Fa anzalallahu, maka Allah turunkan, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Hadis ini hadis yang sahih. Jadi sini jelas makna tafsir ayat ini, tidak berinfak di jalan Allah. Tidak berinfak di jalan Allah termasuk dari ilqa ila tahlukah. Dari sini pula kita mengerti bagaimana semestinya dilakukan oleh seorang muslim tatkala dia mendapatkan kelapangan, berusaha untuk berinfak, bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula tatkala mengalami kesempitan, terus-menerus bersedekah walaupun jumlahnya tidak banyak. Naam. Sehingga dari situ dia insyaallah akan digolongkan sebagai orang-orang yang terus-menerus bersedekah dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit, punya mukafa'ah sedikit disisihkan sebagainya untuk sedekah, punya yang dapat kiriman dari orang tuanya disisihkan sehingga dia terus-menerus, ya, berupaya untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir yang beliau sebutkan, ini dalam Majma' az-Zawaid dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, pada firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Qala, kata Nu'man, kana ar-rajul yudhnibu, dahulu ada seorang lelaki berbuat dosa. Fayaqulu, dia mengatakan, la yaghfirullahu li, Allah tidak mengampuniku. Banyak dosanya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha ma'al muhsinin. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Kabir, Mu'jam Kabir dan Mu'jam Al-Awsat. Wa rijaluhuma rijal sahih. Faedah, kita sebutkan ucapan Syekh Muqbil, naam rahimallahu ta'ala. Wa aqul, saya katakan, la da'iya li'ilghai riwayatain, tidak ada tuntutan untuk mengabaikan dua riwayat tersebut. A'ni, maksud saya, riwayata An-Nu'man wal-Bara', riwayat hadis Nu'man bin Bashir dan Al-Bara', ma'asihatihima, disertai dengan kesahihan dua hadis itu. Fal ayatu, kata beliau, ayat ini, fal ayatu tashmalu man tarokal jihada wa bakhila. Ayat ini mencakup orang yang tidak berjihad di jalan Allah. Yang kedua, mencakup orang yang bakhil, pelit. Kata beliau, fal ayatu tashmalu man tarokal jihada wa bakhila, tidak berjihad dan pelit. Wa tashmalu man aznaba wa dhanna annallaha la yaghfiru lah, dan mencakup pula orang yang berbuat dosa dan dia menyangka bahwasanya Allah tidak mengampuninya. Wa la mani'a min an takuna al-ayatu nazarat fil jami', wallahu a'lam. Tidak ada penghalang untuk menyatakan bahwasanya ayat ini turun untuk semua keadaan tersebut. Orang tidak berjihad, orang yang bakhil tidak berinfak, demikian pula orang berdosa dan menyangka bahwasanya Allah tidak mengampuni dirinya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat ke-196. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji serta umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab turun ayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani sampai kepada sahabat Ya'la bin Umayyah. Kata Ya'la bin Umayyah, ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, kaifa ta'muruni ya Rasulullah fi umrati? Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan terkait dengan umrahku? Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrahmu untuk Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, manissailu anil umrah, siapa yang bertanya tentang umrah tadi? Jadi Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Nabi, kemudian turun suatu ayat sebagai jawaban dari pertanyaan itu. Faqala, ana saya wahai Rasulullah. Faqala, Nabi mengatakan, alqi thiyabak, copot bajumu. Ya, yakni baju yang kau kenakan pakai pakaian umrah ihram. Waghtasil, mandilah, mandi sebelum umrah. Wastanshiq mastata'ta, yakni bawa yang engkau bisa bawa dari wastanshiq mastata'ta, ini zahirnya itu melakukan istinshaq, berwudu dengan sempurna. Wa ma kunta sani'an fi hajjatika fasna' fi umratik, apa yang engkau lakukan dalam ibadah hajimu, lakukan pula pada ibadah umrah. Yakni hukumnya sama terkait dengan haji dan umrah. Qala Allahu azza wa jalla, wa atimmul hajja wal umrata lillah, Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wala talhiqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah. Faman kana minkum maridun aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Terkait dengan ini, ya, faman kana minkum maridun aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Sebab turun ayat ini, faman kana minkum maridun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah sampai kepada Ka'ab bin Ujrah. Dia mengatakan, waqafa alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapanku di Hudaybiyah. Wa ra'si yatahafatu qamlan. Kepalaku ini penuh dengan apa? Kutu. Makin banyaknya kutunya. Nah, sampai bisa dilihat oleh Nabi. Yatahafatu qamlan. Faqala yu'zika hawamuka. Apakah kutu yang ada di kepalamu itu mengganggumu? Gimana rasanya? Ya, orang yang terkena musibah demikian, banyak sekali kutunya. Qultu na'am ya Rasulullah. Qala fa ahliq ra'sak. Ahliq, gundul kepalamu. Aw qala ihliq, gundul. Qala fiyya nazalat hadhil ayah, ayat ini turun terkait dengan diri saya, Ka'ab bin Ujrah. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi ila akhiriha. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apa dendanya? Sum thalathata ayyam, berpuasa 3 hari. Puasalah 3 hari. Aw tasaddaq bi faraqin. Na'am. Baina sittin, bersedekahlah dengan satu sok untuk 6 orang. Au unsuk bima tayassar, atau sembelilah, menyembelih, yakni dam, karena dia melanggar suatu peraturan karena suatu hajat ataupun tuntutan terkait dengan adiyah yang dia dapatkan. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari. Qala fa idza amintum faman tamatta'a bil umrah ila al hajj famastaysara min al hadi faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Qala al mufassir rahimahullah, wa addul hajja wal umrata tammaini. Tunaikan haji dan umrah sempurna. Kalau seorang sudah masuk ibadah haji dan umrah, harus sempurnakan. Ya, harus disempurnakan sampai selesai, ini maksudnya. Khalisina liwajhillah, tidak boleh diputus. Namun harus ditunaikan sampai selesai. Ikhlas karena Allah. Fa in mana'akum 'aniz zahadi liitmamiha ba'dal ihram bihima. Kalau kalian dihalangi, terhalangi untuk pergi menyempurnakan haji dan umrah setelah ihram, mani'un, suatu penghalang, kal adwi, ada musuh sehingga dia tidak bisa masuk. Wal maradhi, atau sakit, tiba-tiba di tengah perjalanan sakit, enggak bisa melanjutkan. Fal wajibu alaikum, yang wajib bagi kalian, dzabhu ma tayassara lakum minal ibil awil baqari awil ghanam taqarruban ila Allah taala. Ya, wajib bagi kalian karena enggak bisa melanjutkan, apa? Menyembelih hewan sesembelihan yang mudah, yang bisa dijangkau, ya, berupa unta atau sapi atau kambing sebagai bentuk taqarrub kepada Allah. Likai takhruju min ihramikum bihalqi sya'rir ra'si aw taqsirihi. Agar kalian bisa keluar dari ihram yang kalian lakukan dengan menggundul rambut kepala atau memendekkannya. Wala tahliku ru'usakum, janganlah kalian menggundul kepala-kepala kalian. Idza kuntum muhsarina, jika kalian terhalangi, ditawan, hatta yanhar al-muhsaru hadiyahu fil mawdi' alladhi husira fihi thumma yuhillu min ihramihi. Naam. Kemudian dia, orang yang tertawan tadi, tidak bisa melanjutkan, tertahan, menyembelih hadinya pada tempat dia tertahan tersebut, sehingga dia bisa keluar dari ihramnya. Kama naharan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil Hudaybiyah, sebagaimana Nabi melakukan nahar pada Hudaybiyah, thumma halaqa ra'sahu, kemudian beliau mengundul kepalanya. Wa ghairul muhsari la yanharu al-hadya illa fil haram. Dan selain muhsar, orang yang bisa melanjutkan perjalanan, tidak boleh menyembelih hadinya kecuali tada haram, yakni setelah menunaikan kesempurnaan ibadahnya. Allazi wa mahalluhu fi yaumil id, tempatnya, tempat penyembelihannya dan waktunya itu pada hari id. Wa yaumil ashir, yaumul ashiru wa ma ba'dahu min ayyami tasyriq, pada hari ke-10 Zulhijjah dan hari-hari tasyriq. Faman kana minkum maridon, siapapun yang sakit di antara kalian, siapapun di antara kalian yang sakit, au bihi adan min ra'sihi, atau di kepalanya ada gangguan yang mengganggu dirinya, kutu dan semisalnya, yahtaju ma'ahu ilal halqi, dia butuh untuk menggundul kepalanya, wa huwa muhrim, sementara dia sedang ihram, lalu halaqa, dia butuh untuk mengundul, kemudian dia gundul. Wa alaihi fidyatun, maka wajib baginya untuk memberikan fidyah. Bi an yasuma thalathata ayyam, berpuasa 3 hari. Au yatasaddaqa ala sittati masakini ala sittati masakina, atau bersedekah untuk 6 orang miskin. Likulli miskin nisfu sa'in min ta'amin, bagi setiap orang miskin mendapatkan separuh dari sok makanan. Nisfu sok ta'am. Au yadhbaha syatan li fuqara'il haram, atau menyembelih kambing untuk orang-orang fakir al-haram. Fa idza kuntum fi amnin wa sihhatin, jika kalian berada pada kondisi aman dan sehat. Faman istamta'a bil umrah ilal haji, siapapun yang melakukan istimta', yakni melakukan ibaji dengan ibadah jenis tamattu', satu safar bisa melakukan 2 ibadah, umrah dan haji. Dia berumrah di musim-musim haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian dia tahallul, kemudian masuk pada tanggal 8 Zulhijjah melakukan ibadah haji. Faman istamta'a bil umrah ilal haji, masuk pula, termasuk dalam hal ini kata ulama adalah orang yang berhaji haji qiran. Haji qiran, dia melakukan satu aktivitas bisa untuk 2 ibadah, umrah dan haji. Ini 2 orang yang wajib menyembelih. Wajib menyembelih hadi. Adapun yang satu ifrad tidak. Qala wa dzalika bistibahati ma hurrima alaihi bisababil ihram, hal tersebut karena dibolehkan bagi dia apa yang sebelumnya haram dengan sebab ihram, ba'da intihai umratihi, setelah ya selesainya umrah. Fa'alaihi dzabhu ma tayassara minal hadi, wajib baginya untuk menyembelih hadi. Faman lam yajid hadiyan, siapapun yang tidak mendapatkan hadi, baik tadi unta, sapi ataupun kambing, yadhbahu, faman lam yajid hadiyan yadhbahu, siapapun yang tidak mendapatkan hadi untuk dia sembelih, fa'alaihi siyamu thalathati ayyam fi ashhuril hajj, maka wajib baginya untuk berpuasa 3 hari pada bulan-bulan haji. Jadi boleh di awal, kalau misalnya enggak dapat hewannya atau tidak punya uang, bisa haji tapi enggak punya uang untuk membeli hadi, boleh diajukan berpuasa dulu. Boleh pula berpuasa pada ayyam tasyriq, pada saat dia berhaji, kemudian sisanya pada waktu yang lain. Wasaba'atin wasaba'atu Naam. Wa sab'atin idza faraghtum min a'malil haji. Dan 7 hari setelah kalian menyelesaikan amalan haji. Sampai hari tasyrik. Naam. Kemudian menambah 7 hari. Wa raja'tum ila ahlikum, dan kalian kembali ke keluarga kalian. Tilka asharatun kamilah, itu jumlah 10. 3 hari ketika dia haji ditambah 7 hari. Ya, bukan 3 hari ditambah 4. Namun apa? 3 hari tambah 7 menjadi 10. La budda min siyamiha, yang harus dia berpuasa padanya. Dzalikal hajju wa ma tarattaba alaihi minas siyam liman lam yakun ahluhu min sakini ardil haram. Haji tersebut dan ketentuan yang terkait dengannya berupa puasa ini bagi orang yang liman lam yakun ahluhu min sakini ardil haram, bukan penghuni wilayah haram. Wa khafullaha ta'ala wa hafidhu ala imtithali awamirihi, takutlah kepada Allah, demikian pula jagalah. Naam, hafidhu ala ala imtithali awamirihi, jagalah dengan berupaya untuk menunaikan perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangannya. Wa'lamu annallaha syadidul iqabi iman khalafa amrahu wartakaba ma'anhu zajara. Ketahuilah bahwasanya Allah sangat dahsyat balasannya bagi orang yang menyelisih perintahnya dan orang yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Naktafi bihadha walhamdulillahi rabbil alamin.